wa hukmul murtad, dan tentang hukum orang yang murtad. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ta'rifu riddah, definisi ar-riddah. Ar-riddah fil lughah, riddah secara bahasa, yakni murtad secara bahasa. Ar-ruju'u anisyai, menarik kembali sesuatu atau mencabut kembali sesuatu atau membatalkan sesuatu, itu murtad secara bahasa. Wa minhu ar-ruju'u anil Islam, dan dari definisi secara bahasa ini ya, yang dimaksud adalah ar-ruju'u anil Islam, mencabut dari Islam. Ya. Melepaskan dari Islam. Wa fil istilah, adapun secara istilah, riddah murtad adalah, atau sebuah pemurtatan secara istilah, yakni menurut syariat, maknanya adalah al-kufru ba'dal Islam tau'an binutqin aw i'tiqadin aw syakkin aw fi'lin. Secara istilah, cara istilah yakni menurut syariat, pemurtatan maknanya adalah al-kufru ba'dal Islam, kekufuran yang dilakukan setelah masuk Islam. Tau'an, atas kemauannya sendiri, atas kerelaannya sendiri. Binutqin, baik kufurnya dia berupa ucapan, awi atiqadin atau keyakinan, au syakkin atau keraguan-raguan, au fi'lin atau perbuatan. Binutqin, dengan ucapan, seperti dia mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur, atau i'tiqadin, dia meyakini keyakinan-keyakinan yang kufur, au syakkin atau dia ragu, yakni ragu tentang kebenaran dalam keadaan sudah tegak hujjah padanya, maka ini bisa kafir. Au fi'lin, atau karena perbuatan yang padanya dia tidak diberi udzur. Ya. Karena apa? Karena dia melakukannya dengan kerelaan dirinya. Ya, jadi riddah, pemurtatan secara istilah, cara syariat adalah kekufuran setelah keislaman seseorang yang dia lakukan berdasarkan kemauannya sendiri, baik berupa ucapan kufur, keyakinan kufur, keragu-raguan terhadap kebenaran, dan perbuatan kufur. Ya, perbuatan kufur seperti ya menyembah, sujud, rukuk untuk selain Allah atas kerelaan dia sendiri, bukan karena dipaksa. Barakallahu fikum. Maka murtad seperti ini. Kemudian setelah definisi riddah, syurutuha, syarat-syarat seseorang dihukumi riddah, melakukan pemurtatan. Amma syurutuha fal aqlu wat tamyizu wal ikhtiyaru. Adapun syarat-syaratnya, maka syarat-syarat riddah adalah yang pertama berakal, yakni orang yang melakukannya berakal. Orang yang melakukan perbuatan murtad tadi, dia berakal. Wat tamyiz, dan tamyiz, ya, bisa membedakan dengan akal yang sehat, barakallahu fikum, sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh orang dewasa. Namun karena dia sudah tamyiz, walaupun mungkin masih terlalu muda, maka barakallahu fikum, ya, dia dihukumi murtad. Wal ikhtiar, syarat yang ketiga adalah dia melakukannya dengan kehendak sendiri, atas pilihannya sendiri. Dia keluar dari Islam atas pilihannya sendiri, tidak ada yang memaksanya, maka seperti ini barakallahu fikum, ya, dia bisa murtad. Fala yuhkamu ala majnun, maka tidak dihukumi kepada orang yang majnun, gila, tidak dianggap murtad. Aw sabiyyin ghairi mumayyiz, atau anak kecil yang belum tamyiz, belum begitu paham antara al-haq dan al-batil. Aw mukrahin birriddah, barakallahu fikum, atau ya, dia tidak dihukumi murtad karena mukroh biriddah. Dia benar-benar dipaksa untuk melakukan pemurtadan, atau supaya dia murtad, dia dipaksa. Idza waqa'at minhum, ya, maka tiga ini, kondisi pada orang yang gila, masih anak-anak belum tamyiz, kemudian dia adalah anak yang dipaksa, atau orang yang terpaksa, maka barakallahu fikum, tidak dihukumi demikian, tidak dihukumi murtad. Asalih yang ketiga, hukmul murtad, hukum orang yang murtad. Amma hukmuhu fid dunya, adapun hukumnya di dunia adalah fahuwal qatlu, dia dibunuh. Dibunuh orang yang murtad. Dan ini berdasarkan sabda Nabi. Bukan barakallahu fikum buatan manusia, ini benar-benar hukum Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam hadis alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, bahwasanya orang yang mengganti agamanya, dia harus dibunuh. Alaihi salatu wassalam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Wa yambaghi qabla al-qatli ayyustataba, dan seharusnya, selayaknya, sebelum dibunuh, dia masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya, dia dimintai taubat supaya bertaubat. Wa yud'a ilal Islam, dan didakwahi kembali supaya kembali ke Islam setelah dia murtad. Wa ayyudayiqu, atau wa ayyudayiqa alaihi yuhbasu salasata ayam, atau kehidupannya dipersempit, dia ditahan selama 3 hari. Fa in taba, kalau memang dia bertaubat, ya sudah, selesai urusannya. Wa illa qutila, namun kalau tidak mau bertaubat, maka dibunuh. Ini menunjukkan, ya, sebelum orang murtad itu dibunuh dalam keadaan dinasihati tidak mau, maka diberi waktu 3 hari, ya, untuk bertaubat. Dalam 3 hari itu dia ditahan di penjara, bukan dibiarkan keluyuran. Ketika sudah selesai hari ketiga dia bertaubat, maka dibiarkan. dibebaskan. Tapi kalau sudah selesai hari ketiga dia masih memilih untuk murtad, maka kutila, dia dibunuh. Barakallahu fikum. Hal ini li hadis al-yahudi alladhi kana aslama thumma irtadda faqala Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu li Abi Musa la unzilu an dabbati hatta yuqtala faqutila. Hal ini berdasarkan hadis tentang orang Yahudi yang pernah masuk Islam lalu murtad, maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la unzilu an dabbati hatta yuqtala faqutila. Aku tidak akan turun, tidak mau turun dari tungganganku, hewan tungganganku, sampai dia dibunuh. Yakni barakallahu fikum, harus dipastikan sebelum dibunuh dia sudah di penjara atau ditahan. Ya, ketika sudah terpenuhi 3 hari belum bertaubat, maka seperti inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Atau dalam ucapan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hatta yuqtala faqutila. Ya, sampai akhirnya dia dibunuh. Akhirnya terbunuhlah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, wa kana stutiba qabla dzalik, dalam riwayat lain barakallahu fikum, riwayat al-Imam Abu Dawud, dan ini dikeluarkan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wa kana qad ustutiba qabla dzalik. Barakallahu fikum. Atau dalam asar ya, sebutkan wa kana qad ustutiba qabla dzalik. Dan dia dimintai tobat sebelum itu, yakni sebelum dibunuh. Ya. Berapa lama? 3 hari. Wali qauli Umar radhiyallahu ta'ala anhu lamma balaghahu anna rajulan kafara ba'da islamihi faduribat unuquhu qabla ayyustataba. Demikian pula berdasarkan penjelasan dalam athar ya, tentang ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala sampai berita kepada beliau bahwasanya ada seseorang yang kufur murtad setelah keislamannya, ternyata langsung dipenggal lehernya tanpa dimintai taubat sebelumnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari dan menyatakan, fahalla habastumuhu salasan, mengapa kalian tidak menahannya dulu, memenjarakan dulu sebanyak 3 hari. Fa'ata'amtumuhu kulla yaumin rogifan, mengapa kalian tidak memenjarakannya sebanyak 3 hari lalu memberikan makan setiap harinya itu rogif, roti kering. Was tatabatumuhu la'allahu yatubu, dan kalian memintanya untuk bertobat, siapa tahu dia mau bertobat, au yuraji'u amra rabbih, atau dia kembali rujuk terhadap perintah Rabb-nya, yakni masuk Islam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma inni lam ahdur wa lam arda id balawani. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwatta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma inni lam ahdur, ya Allah sungguhnya aku saat kejadian itu tidak hadir. Walam ardo'id balagoni, dan aku tidak ridho tatkala berita itu sampai kepadaku. Kenapa tidak ridho? Karena ya masih menyalahi aturan. Harusnya diberi taubat dulu selama 3 hari. Kalau tidak mau bertobat, maka kutila, dia dibunuh. Lalu siapa yang membunuh? Di sini disebutkan, walladzi tawalla qatlahu al-imam aw naibuhu. Dan yang berhak memiliki wewenang untuk membunuh adalah al-imam, penguasa, pemimpin negeri di tempatnya, seperti presiden misalkan, ya, atau wakilnya ketika presiden sudah menyetujui, atau seorang raja, atau wakilnya kalau memang rajanya menyetujui, dan seterusnya. Kenapa dikembalikan urusannya kepada waliul amr? Li'annahu haqqun lillahi ta'ala. Karena itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu ila waliil amri. Maka sudah sepantasnya untuk diserahkan kepada waliul amr dalam hal membunuh orang yang murtad, yang tidak mau bertaubat dalam keadaan sudah diberi waktu 3 hari. Wala yuqtalu sabiyyu al-mumayyiz walau qila bisihhati darajatihi, atau walau qabla bisihhati riddatihi hatta yablugha. Dan anak kecil yang tamyiz itu belum boleh untuk dibunuh sampai barakah fikum dia balik mencapai usia yang cukup, yakni balik. Walaupun anak yang masih kecil, sobi, barakah fikum, tapi dia memayis, tahu mana yang benar, mana yang salah, mana panas, mana dingin, ya, mana hujan, panas, bahaya, dan lain-lain, dan mana yang tidak. Dia sudah memayis, bisa membedakan. Maka kalau dia belum balik, maka tidak dibunuh. Barakallahu fikum. Jadi hukum di dunia adalah dibunuh sebagai hukuman had. Wa amma hukmuhu fil akhirah, adapun hukumnya dalam atau pada akhirat nanti, faqad bayyanahu Allah taala fi qawlihi, maka sungguh Allah subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat ke-217, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang dari kalian murtad dari agamanya, fayamut, kemudian meninggal, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, ya, belum bertaubat sudah meninggal, berarti kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka ini adalah orang-orang yang amalannya, barakallahu fikum, hilang, lenyap, ya, perbuatan kebaikannya, ibadahnya, ya, baik itu dilakukan oleh barakallahu fikum orang yang awalnya muslim kemudian murtad, maka amalan-amalannya di dunia itu hilang, akhirat juga hilang, bagaikan haba'an mansura, debu yang berterbangan. Wa ulaika ashabun nar, maka di akhirat barakallahu fikum, ya, dia menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang kekal di dalamnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulan pada bab yang ke-8 ini, ya, bahwasanya murtad secara syariat atau istilah adalah kufurnya seseorang setelah keislaman yang dia peluk berdasarkan kemauannya sendiri. Jadi kufurnya itu berdasarkan kemauan sendiri, kehendak sendiri. Baik kufurnya itu ditunjukkan dengan ucapan, keyakinan, keraguan-raguan atau perbuatan kufur. Kemudian syarat-syarat orang dihukumi murtad apabila dia berakal, tamyiz, ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan ikhtiar dengan keinginan dia sendiri. Nah, dia melakukan kekufuran dengan keinginannya sendiri, maka dia berkafikum murtad. Adapun hukum murtad di dunia, dia dibunuh, namun sebelumnya harus dimintai taubat selama 3 hari. Kalau bertaubat walhamdulillah dibiarkan normal seperti kaum muslimin yang lain, bebas sesuai syariat bebasnya, ya. Namun kalau ternyata dia tidak mau bertaubat, utilah, dia dibunuh. Ini hukuman dia di dunia. Adapun di akhirat barakallahu fikum, dia kekal di neraka dan amalan-amalannya di dunia itu terhapus barakallahu fikum. Ini kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, ya. Dan ketika di dunia, siapa yang berhak membunuh? Yang berhak membunuh adalah waliul amr, penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai gantinya atau wakilnya. Maka nas'alu wassalamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.